Cilok kondang piye gawat apa nih darurat lho iki masalah hati ya wes cukup aku wes ngrasake weh piye toh pokok men iki ciloko go aku hello goyang ro aku wes yo mangkat Jadi